Kali ini yang kesekian kalinya aku mau duet sama iki pacar opo-opo ya enake. Pokoke wong sing ganteng, Mas. Hah? Gendaan, ya wis. Melase gendaanku. Bagaikan dentuman peluru pada di saat dirimu melempar senyuman. Ya Mas Odeo. Rasanya ingin mati. Jangan. Di istana lumayan kena kata bong antu cak. Kita goyang dangdutan lagi. Yang sebelah kanan kamu, yang mau joget gak usah sukan-sukan, langsung aja joget. Ha! Coba lihat di dadaku, detak-detak jantungku, berkata ku cinta kamu. Sayang, gara-gara senyuman, ku ingin pasrah mati di istana hatiku. Musiko! Sungguh aku cinta kamu.